Dan agama, agama lain juga demikian. Sebab itu amalan-amalan agama lain yang mempunyai simbolik kepada agama dia, tuang air ke, masak nasi ke, bakar api ke, kita tak boleh kata alah saja-saja syonok syok agama dia buat, dia niatlah kita saja buat, tak boleh. Dia diharamkan kerana dia mempunyai perlambangan ibadah dia. Ini adalah ibadah kita. Dan kita tidak, ini kita nak kena fahamkan kepada rakyat Malaysia ini, kepada orang bukan Islam, kepada pemimpin-pemimpin orang Islam juga. Don't worry. Jangan takut. Baru ni diperleh 2-3 hari lepas kita buat seminar fiqh berinteraksi dengan non-Muslim. Saya sebut dah. Jangan takut. Orang Islam ni dia tak akan menyerang orang bukan Islam, menzalimi mereka, ganas pada mereka. Dia tak akan buat itu semua. Bukan kerana nak jaga keharmonian politik negara ini, nak jaga kita masyarakat majmuk. Kerana agama tidak benarkan. Tak boleh. Nabi tak benarkan tiba-tiba tengok orang bukan Islam tak pasal-pasal katok kepala dia, tak boleh. Dia berniaga kita pergi ambil barang dia tak pasal-pasal, tak boleh. Kita disuruh bermuamalat dengan baik. Saya sebut baru ni, hatta apabila Allah menyuruh Musa dan Harun pergi kepada Fir'aun, izhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, kerana dia tagut, melampau, tagha melampau. Katakanlah dia dengan perkataan yang baik, perkataan yang lunak. Mudah-mudahan dia takut, mudah-mudahan dia ingat dan dia takut. Allah bagi tahu dah jahat ni, tapi ada cara berinteraksi. Tapi itu tidak menjadikan Musa menyatakan Fir'aun pun cara dia pun betul juga, cara kita pun betul juga. Dah. Takut. Cuma berinteraksi dengan cara yang baik. That's all. Kita tak mengiktiraf. Kufur tetap. Kufur. Sebab itu apabila Allah menyebut tentang para anbiya, Allah sebut supaya kita jelas. Allah sebut dalam surah Baqarah, Qulu amanna billah. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Qulu amanna billah, katakanlah kami beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Apa yang diturunkan kepada kami, kepada Ibrahim, Ismail, Yaqub, kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya. Wa ma utiya Musa wa Isa, apa yang diberikan kepada Isa, Musa dan Isa. وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ, apa yang diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ, kami tak membeda-bedakan seorang pun di kalangan nabi itu. Kami tak kata yang ni kami terima, yang ni kami tak terima. Kami tak. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, kami serah diri kepada Allah. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, jika mereka beriman sama seperti kamu beriman, accept all the prophets including the prophet of our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw, they are guided. Kalau depa terima seperti mana kamu terima, mereka mendapat petunjuk. Wa in tawallau, jika mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, mereka lah orang yang berada dalam perpecahan. Kita kata kamu berada dalam perpecahan, kamu tak accept nabi kami, tapi itu tak menghalang untuk kami berurusan dengan baik. Masalahnya apabila kita berfikir untuk berurusan dengan baik ini, di dalam surah Ali Imran sekali lagi Allah sebut, cuma dalam surah Ali Imran Allah mulakan qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat sehingga akhir. Kemudian Allah kata apa? Allah kata apa? Setelah Allah bagi tahu hal itu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, tak diterima daripadanya. Setelah Allah buat kenyataan yang sama dengan kenyataan ayat dalam surah Al-Baqarah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat mereka termasuk di kalangan orang yang rugi. Di akhirat kamu termasuk di kalangan orang rugi. Itu keyakinan dan i'tiqad kami. Amalan kamu ada sesat dan kufur. Tapi kami berusaha dengan kamu dengan baik. Kami jumpa kamu sakit, kami tolong. Kamu kalau kami jadi doktor, kamu datang hospital, kami dengan begitu penuh ilmu profesional kami baiki kamu. Bahkan kami boleh jampi baca ayat Quran untuk minta kamu sembuh. Ada dalam hadis. Tapi kita diberikan mafhum yang lain. Kalau kita nak jaga perpaduan yang sebenar, kita kena pergi raya dia, kena buat macam dia. Dia pun main raya kita, tak lama lagi mungkin kena semayang raya dua rakaat juga, baru menunjukkan dia berpadu dengan kita. Kita pun kena pergi juga, kalau dia hengguk colok, kita pun kena buat. Kalau dia pakai benda-benda agama dia pun kita pakai. Kalau tidak, ini anti perpaduan. Ini tak ada kena-mengena, itu agama dia. Ini agama kita. Yang kita disuruh bukan kalau kita tak buat apa cara agama itu berlaku perbalahan negara. Yang kita disuruh ialah hormat menghormati hak, memberikan hak dia apabila kita bertugas, dia sebagai rakyat, kita sebagai rakyat, menghormati, tolong menolong dalam perkara yang boleh kita tolong menolong antara satu sama lain, tidak menzalimi dia, tidak menginayai dia. Itu yang lebih manusia perlukan. Kita tak mahu satu orang mai hari-hari raya kita dia mai ketupat kita dia buat, tapi hak kita dia tak benarkan. Kita tak mahu. Pemimpin-pemimpin politik juga sama. Kamu kena fahamkan mafhum ini. Kalau kamu dijemput untuk dipergi, kamu beritahu saya sebagai pemimpin politik, saya boleh pergi untuk bagi ucapan umum, tapi saya tak boleh buat upacara agama. Tak apalah, polis bertugas, dia pergilah ada upacara agama. Bukan dia pergi buat upacara, dia nak jagalah kot siapa buat jenayah. Kau nak kena tengok. Doktor boleh pergi tengok kok ada orang jatuh sakit pingsan ke, walaupun dia dok tengah belarak agama dia pingsan. Boleh tak doktor Islam pergi bagi ubat? Boleh lah. Itu profesional perubatan, bukan ritual ibadat. Pemimpin boleh tak pergi? Pergi dalam konteks nak bagi nasihat, bagi panduan supaya hidup dalam negara ini berdisiplin. Tak apalah. Tak payahlah pergi buat upacara agama. Dan pihak pejabat pemimpin politik mestilah memaklumkan kepada penganjur bahawasanya pemimpin kami ni orang Islam, dia tak boleh buat yang ni. Dia pergi berucap tuan-tuan semua selamat supaya tuan-tuan semua dalam keadaan aman sejahtera, jaga perpaduan dalam negara ni, kami orang Islam hormati. Cakap dengan mulia cukuplah sebagai pemimpin. Takkan you mau pemimpin tu pergi jadi ugama you pula? You tahu dia bukan ugama you. Misunderstanding kepada maksud perpaduan ataupun maksud bagaimana berinteraksi dengan non-Muslim. Nah, interaksi saya nak kena pergi buat upacara dia. Kita hormat pada ibu bapa kita yang bukan Muslim. Kalau kita bawa Muslim, kita bawa dia pergi hospital, kita bagi dia, dia sakit, kita jaga, kita bagi duit untuk makan dia. Itu cara. Wasahib huma fid dunya ma'rufa. Berbuat baik pada mereka dalam urusan dunia. Bukan saya kerana mak saya ni dia nak sembah berhala, saya pun sembah dia nak. Itu agama tak suka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika mereka bersungguh-sungguh supaya kamu mensyirikkan aku dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, jangan kamu taat pada mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi berbuat baiklah kepada mereka dalam urusan dunia. Islam dia datang memberikan kepahaman yang betul dan tindakan yang betul. Manusia dia nak ini semua decoration, hiasan, kosmetik yang tidak memberi apa-apa makna. Tapi Islam pergi kepada usul kebaikan manusia, hubungan yang baik. Bukan awak amal agama saya, saya amal agama.